Bismillah. Kitabu Tauhid. Bisharhihi Fathul Majid. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Babu bayani syai'in min anwa'is sihir. Bab penjelasan sedikit dari macam-macam sihir. Penjelasan sedikit dari macam-macam sihir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif wa huwa syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, babu bayani syai'in min anwa'is sihir. Bab penjelasan sedikit dari macam-macam sihir. Qultu, saya katakan, kata syarih atau kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Berarti siapa syarihnya? Syarihnya adalah Syekh Sulaiman Al-Syekh. Karena ini adalah turunan ketiga. Pertama kitab Tauhid. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian disyarah menjadi Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Taisir Al-Aziz Al-Hamid adalah syarah kitab Tauhid oleh Syekh Sulaiman Al-Syekh. Agak panjang lebar, kadang-kadang sampai keluar dari pembahasan. Tetapi ujungnya tidak selesai. Tidak selesai satu kitab. Akhirnya muncul ketiga. Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh meringkas Taisir Al-Aziz Al-Hamid menjadi Fathul Majid. Syarah kitab Tauhid. Idan, kalau berkata qala al-musannif, ini kalau qala syarih, syarih Syekh penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid Syekh Sulaiman Al-Syekh, kalau mengatakan qultu, saya katakan, berarti penulis Fathul Majid atau peringkasnya Fathul Majid yaitu Syekh Abdurrahman Ibn Al-Hasan Al-Syekh. Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Qultu, sekarang masuk pembahasan. Berarti siapa penulis kitab Fathul Majid ini? Yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan. Dakara syarih, berkata syarih siapa? Syekh Sulaiman Al-Syekh. Dakara syarih huna syai'an min al-khawariq wa karamatil awliya. Di sini pensyarah menyebutkan berbagai macam kejadian-kejadian yang luar biasa. Khawariq maknanya keluar dari kebiasaan, itu khawariq. Wa karamatil awliya, dan keramat-keramat para wali, karomah-karomah. Wa dzakara maghtarra bihi katsirun minan nas min al ahwali syaitaniyah, dan disebutkan apa-apa yang telah menipu manusia, yang telah menipu kebanyakan manusia, atau karena di sini kebanyakan manusianya marfu katsirun minan nas, berarti fa'il pelaku, berarti bukan menipu kebanyakan manusia. Kalau menipu kebanyakan manusia berarti kebanyakan manusianya maf'ul, ya kan? Objek menipu kebanyakan, bukan. terjemahannya kurang pas. Yang benar, maghtarra bihi kitsirun minan nas, banyak yang tertipu dari kebanyakan manusia. Jadi, kitsirun minan nas igtarru. Kebanyakan manusia tertipu. Dikira itu karamah, dikira itu sebagai kemuliaan para wali, ternyata itu adalah al-ahwal asyaitaniyah. Ahwal syaitaniyah. Allati gharrat kathiran minal awami wal juhal. Nah, ini sekarang baru benar. I'rabnya bahwa gharrat itu menipu. Kalau tadi igtarra, tertipu kebanyakan manusia. Yaitu ahwal syaitaniyah, yaitu permainan-permainan syaitan yang telah menipu. Kathiran minal awami wal juhal, yang telah menipu kebanyakan orang awam dan orang-orang bodoh. Yang telah banyak menipu orang-orang awam dan orang-orang bodoh. Wa dhannu annaha tadullu ala wilayah man jarrat ala yadihi. Mereka mengira bahwa keanehan-keanehan tersebut, permainan-permainan syaitan tadi, dikira tadullu ala wilayah, menunjukkan kewalian. Man jarrat ala yadihi, menunjukkan kewalian apa yang berlangsung pada tangannya, keanehan-keanehan tersebut. Berarti dia wali. Mimman huwa min awliya'is syaitan. Dari kalangan orang-orang yang ternyata wali-wali syaitan. La min awliya'ir rahman. Bukan wali-wali Allah yang maha rahman. Thumma qala. Kemudian berkata. Wali syaikhil islam kitabun. Bahwa syaikhil islam punya kitab khusus. Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Kitab khusus yang membahas Al-Furqan, perbedaan antara wali-wali Allah yang maha rahman dan wali-wali syaitan. Faraji'hu, maka silakan merujuk kepadanya. Intaha. Selesai ucapan Syekh Sulaiman. Lihat di footnote-nya. Sulaiman Ibni Abdullah. Apa kitabnya? Taisirul Azizil Hamid fi syarah kitab Tauhid. Ada? Di fundat kalian? Di kitab saya ada. Barakallahu fiikum. Keluar enggak dari pembahasan? Keluar enggak dari pembahasan? Hah? Perhatikan pembahasannya. Apa pembahasannya? Hah? Pembahasannya tentang sihir. Bayanu syai'in min anwa'is sihir. Taib karamah. Masuk dalam sihir? Khawariq. Yang terjadi, yang Allah takdirkan untuk memuliakan seseorang, itu bukan sihir. Baik. Adapun seher adalah ahwal syaitaniyah. Permainan-permainan syaitan. Sehingga sesungguhnya agak nyambung sih. Cuma jauh. Itu bukan macam-macam seher. Karomah bukan seher. Tetapi beliau sebutkan Syekh Sulaiman untuk membandingkan. Hati-hati kalian, jangan tertipu dengan karomah para wali. Karomah para wali itu bukan sihir. Sedangkan sihir itu bukan karomah. Sihir itu adalah ahwal syaitaniyah. Permainan-permainan syaitan. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata lagi musannif rahimahullah. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah. Siapa Ahmad? Imam Ahmad. Boleh berkata begitu. Berkata Ahmad. tanpa menyebut imam, tanpa menyebut ustaz, tanpa menyebut syekh, al-allamah, tidak mengapa. Barakallahu fiikum. Dan itu sering disebutkan. Qala al-Bukhari, qala Ahmad fi kitabih. Sehingga barakallahu fiikum, kalian nanti kalau jadi ustaz, jangan tersinggung kalau dipanggil namanya saja. Ya. Kurang ajar. Saya disebut Nahrawi, ustaz Nahrawi. Ya akhi, imam-imam disebut oleh para ulama dengan namanya saja biasa seperti itu. Qala Ahmad, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, itu juga ulama. Qala haddatsana Auf, qala haddatsana Hayyan bin Al-Ala, qala haddatsana Qatn ibn Qubaysah an abihi annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita dianjurkan untuk menghormati mereka, maka kita sebut penghormatan-penghormatan. Kalau kita disebut oleh orang lain, jangan berharap untuk diberi penghormatan-penghormatan, gelar-gelar. Walaupun mereka menyebut namanya saja, biarkan. Memang itulah namamu. Baik. Tapi kalau kita menyebut mereka, yang sopan. Qala Syekh Al-Allama, qala Al-Imam Al-Bukhari, qala Al-Imam Ahmad. Mengapa? Karena kita siapa dibandingkan dengan mereka? Mereka para ulama yang jauh di atas kita. Disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, innal iyafah wattarq wattiyarah minal jibti. Sesungguhnya iyafah dan tarq dan tiarah termasuk al-jibtu. Termasuk dalam al-jibt. Apa al-jibt? Sihir. Berarti ada tiga macam sihir. Iyafah, tarq, dan tiarah. Al-iyafah, hati-hati jangan tercampur, jangan tersamar dengan qiyafah yang tadi dibahas dalam kitab haji. Qafah atau qiyafah itu hanya melihat ciri-ciri. Oh, ini dari suku fulan, dari suku fulan. Lihat kemiripannya, ini mirip dengan itu, berarti satu suku. Adapun iyafah, zajrut tayr, menghalau burung-burung untuk melihat kemana terbangnya. Nanti ditafsirkan. Kalau terbangnya ke sana berarti begini, terbangnya ke sini berarti begini, terbangnya ke kanan berarti begini, terbangnya ke kiri berarti begitu, dan seterusnya. Sedangkan at-tarqu adalah al-khattu yukhattu fil ardi, coret-coret di tanah. Itu at-tarq. Pakai kayu kecil, coret-coret di tanah. Itu tarq. Wattiyarah, sedangkan tiarah adalah menganggap sial pada benda-benda. Apakah tiara dengan iyafah sama? Ya. Satu masuk ke dalam yang lain. Iyafah minat tiara. Tapi tidak mesti tiara dalam bentuk iyafah. Begitu. Tiara walaupun pakai kata tiara dari kata tayr, burung. Tapi sudah meluas maknanya, semua anggapan sial pada tanda-tanda, pada alamat-alamat tertentu. Oh, ini, ada itu, berarti akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Oh, ini ada tanda-tanda kesialan. Oh, ini angka sial, ini bulan sial, ini hari sial, ini tempat sial, dan seterusnya, itu semua tiara. Tetapi iyafah khusus ketika mereka menghalau burung dan kemudian melihat ada awaneh, ada jawaneh, ada apalagi nanti akan dirincikan, yang terbang ke kanan beda, yang terbang ke kiri beda, yang terbangnya ke depan beda, yang terbang ke belakang beda. Waljibtu, berkata Al-Hasan, rannat syaitan, dengungan syaitan. Ini barakallahu fikum terjadi tashif. Terjadi apa? Tashif. Salah penulisan dalam bentuk huruf-hurufnya saja. Bukan huruf, titik-titiknya saja. Itu namanya tashif. Bentuknya begini. Bisa dibaca innahu, bisa dibaca rannahu, bisa dibaca rinnatun, bisa dibaca. Karena sebagian mereka menulis kadang tanpa titik. Ataupun pakai titik terus hilang. Atau gak ada titiknya jadi ada titiknya. Karena lamanya kertas itu disimpan. Pernah melihat kitab yang lama? Ada titik-titiknya banyak. Yang mereka bilang jamur, ya. Atau tai lalat hinggap di sini. Tik. Jadi dua. Itu namanya tashih. Namanya apa? Tashih. Ternyata yang sahih bukan rinnah. Yang sahih ini alif, ini nun. Innahu. Dan itu barakallahu fikum disebutkan di dalam footnote-nya. Kalau cetakannya sama. Dalam riwayat Imam Ahmad, wa fihi qala al-Hasan innahu syaitan. Bukan rannatus syaitan. Wa huwa as-sawabu wallahu alam. Dan itulah yang benar menurut muhaqqiq. Itulah yang benar menurut muhaqqiq karena beliau sudah merujuk ke dalam kitab Imam Ahmadnya. Ini kan kitab Fathul Majid. Ada kitab Fathul Majid yang asli masih tulisan tangan. Masih tulisan tangan. Di sana ada kalimat ini. Qala al-Hasan ronnatus syaitan. Ronna. Ternyata disebutkan di sini qala al-Imam Ahmad kan. Maka dirujuk ke kitab Ahmad yaitu Al-Musnad. Kitabnya Imam Ahmad Al-Musnad. Ternyata di sana bukan rannah tapi innahu syaitan. Berarti apa itu al-jibtu? Dia adalah syaitan. Al-jib adalah syaitan. Dan itu sesuai dengan tafsir-tafsir, nukilan-nukilan dari sekian banyak para salaf bahwa al-jibtu wa tawud adalah syaitan. Isnaduhu jayyid, sanadnya bagus. Dan termasuk jayyid adalah sanad yang bisa diterima riwayatnya. Wali Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihih. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baik, kita masuk ke syarahnya. Syin maksudnya syarah. Qauluhu qala Ahmad, ucapan beliau qala Ahmad maksudnya Imam Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Sedangkan Muhammad ibn Ja'far yang dikenal dengan Gundar, dikenal dengan julukan Gundar. Muhammad ibn Ja'far wal masyhur bi Gundar al-Hudali al-Basri. Thiqatun masyhur. Orang ini thiqah terpercaya, masyhur, meninggal pada tahun 60 wa mi'atain. Pada tahun 206. Sedangkan Auf, huwa ibnu Abi Jamilah, difathahkan di jim, al-Abdi al-Basri. Al-Ma'ruf bi'Auf al-A'rabi. beliau dikenal dengan Auf al-A'rabi, Auf sang Badui. Dia juga siqah. Mata sanata sittin au sab'in wa arba'in, meninggal pada tahun 47 atau 46 Hijriah. Ini tidak mungkin, terlalu jauh. Barakallahu fiikum, disebutkan footnote-nya itu ba'dal mi'ah. Saya ulangi. Mata sanata sittin wa sab'in, sittin aw sab'in wa arba'in ba'dal mi'ah. Tadi kalau kita baca 46 saja, terlalu jauh. Enggak mungkin ketemu. Ternyata ba'dal mi'ah berarti 100 baru 47 atau 46. Begitu. Ditambah ba'dal mi'ah. Walahu sittun wa thamanuna sana. Dalam keadaan meninggal berumur 86 tahun. Wa Hayyan ibn al-Ala huwa bitahtiyah, dia dengan titik dua di bawah, dipanggil juga dengan Hayyan ibn Mukhariq. Hayyan ibn Mukhariq. Kunyahnya Abu al-Ala al-Basri. Makbul. Keadaannya, halnya makbul, bisa diterima hadisnya. Sedangkan qatan dengan fathah pada qaf dan ta adalah Abu Sahal al-Basri, saduqun, jujur. Juga rawi yang bisa diterima riwayatnya. Dari ayahnya, siapa ayahnya? Ayahnya huwa Qabisah, difathahkan di awalnya, Ibnu Mukhariq. Didhammahkan mimnya, Abu Abdullah Al-Hilali, sahabiyun. Beliau adalah seorang sahabat, nazal al-Basrah, yang tinggal di Basrah. Berarti sanad ini dari rawi-rawi yang thiqah terpercaya, paling sedikit, paling tidak makbul dan saduq. Selebihnya thiqah, terpercaya. Bersambung sampai kepada sahabat yang mulia Abu Abdullah Al-Hilali. Bahwa Nabi SAW bersabda, innal iyafah wattarq wattiarah minal jibti. Sesungguhnya iyafah, tarq dan tiarah termasuk permainan syaitan. Al-iyafah zajrut tayr. Iyafah adalah menghalau burung-burung. Wattafa'ul bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha. Kemudian mereka bertafa'ul. Bertafa'ul, menebak-nebak fa'al. Tetapi aslinya adalah tasha'um, bukan tafa'ul. Apa bedanya tasha'um dengan tafa'ul? Tasha'um menebak-nebak kesialan. Tafa'ul menebak-nebak kebaikan. Barakallahu fiikum. Ada riwayat yang nanti akan lewat bersama kita. Rasulullah SAW mengatakan, yu'jibunil fa'lu. Ini fa'al. Yu'jibuni al-fa'al. Masmuk, siapa namamu? Nama saya Muhsin. Masya Allah. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang hasan. Itu fa'al namanya. Siapa namamu? Mujahid. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi mujahid benar. Apa itu namanya? fa'al. Dari nama kemudian mengharapkan kebaikan, menebak-nebak. Yu'jubuni. Hati-hati kalian dari kesialan-kesialan atau anggapan-anggapan sial. Dan aku senang, aku suka dengan al-fa'lu, kata Nabi. Dengan al-fa'lu. Hanya saja barakallahu fikum. Sekian banyak orang bilang tafa'ul, ternyata tasya'um. Tafa'ul, ternyata tasya'um. Sehingga, kalau dicerca, atau dalam konteks yang sedang dicerca, maka tafa'ul yang dimaksud adalah tasya'um. Ini di sini disebutkan wat tafa'ul bi asma'iha. Padahal sedang dicercakan ini, bahwa itu termasuk jib, termasuk permainan syaitan. Loh kok bisa Ustaz tafa'ul dianggap tasya'um? Gini sebabnya. Kalau burung terbang ke belakang artinya kita disuruh pulang. Di depan ada mara bahaya. Kalau burung terbang ke belakang. Artinya kalau ke depan terbangnya maka aman. Fa'al bukan itu. Fa'al kan? Lawannya syu'um kan fa'al. Sehingga yang mereka maksud untuk menebak mana yang sial, mana yang untung begitu. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Itu bukan yang dimaksud oleh Nabi. Itu tasya'um semuanya. Baik. Mengapa? Karena dia melihat ini sial dan ini tidak sial. Begitu. Urusannya kesialan. Qala dikatakan bukan hanya dengan terbangnya burung-burung tadi ke depan atau ke belakang, ke kiri atau ke kanan. Tetapi bi asma'iha, burung apa itu tadi yang terbang? Burung apa yang memiliki makna? Burung murai. Ah, insyaallah masalah akan terurai. Ah, begitu. Dikait-kaitkan dengan namanya. Burung apa itu? Burung cukcak. Wah, bahaya. Akan terjadi cekcok besok. Misal-misal. Ini contoh saja. Tafa'ul bimadha bi asma'iha. Dengan nama-namanya. Wa aswatiha. Dengan suara-suaranya. Ada yang suaranya bagus, ada yang suara jelek. Yang paling jelek biasanya suara burung gagak. Wah, itu jelek. Alamat jelek. Kalau suaranya bagus, alamat bagus. Wa mamarriha juga ditebak-tebak dengan mamarriha, terbangnya. Wa huwa min adatil Arab, itu kebiasaan Arab dulu di zaman jahiliyah. Wa kathura fi asy'arihim, dan banyak sekali dalam syair-syair mereka. Jadi dalam syair-syair mereka, kalian akan dapati kalau kalian mempelajari syair-syair mereka, banyak kata-kata begitu. Burung-burung telah menyuruh kita berangkat. Burung menyuruh kita berangkat. Apa maknanya? Maknanya ketika mereka melakukan iyafah, burung tadi mendukung. Ternyata aman perjalanan dan seterusnya, maka kita disuruh berangkat oleh burung-burung. Atau sebaliknya. Kalau saja tidak karena burung-burung yang menghalangi kita, menyuruh kita menunda, maka kita akan berangkat sejak kemarin. Dihalangi oleh burung-burung. Fahada barakallahu fikum menunjukkan kebiasaan mereka dulu. Yuqalu afa ya'ifu aifan. Fi'ilnya afa ya'ifu aifan. Idza zajara wa hadasa wa dhanna. Kalau dia menghalau, atau kalau dia melihat, atau kalau dia menduga. Itu semua disebut afa ya'ifu aifan. Dan ini dikumpulkan tiga-tiganya. Menghalau, melihat, menduga. Kalau menghalau saja tapi tidak menduga, disebut af atau tidak disebut afa ya'ifu? Ya tidak. Kamu sedang menjemur padi, burung-burung datang makan padimu, kan dihalau. Hus. Ya. Kamu melakukan iyafah. Ya bukan, saya cuma menghalau saja. Tapi tidak menebak. Ya. Tapi di sini tiga yang terjadi pada iyafah. zajar. Kemudian yang kedua, melihat. Kemudian menebak. Ya Allah, burungnya burung apa? Terbangnya kemana? Suaranya bagaimana? Itu iyafah. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.